Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Kita masih melanjutkan pembahasan di pertemuan lalu tentang keutamaan ilmu di segi yang ke-120 ya, tentang keutamaan bertanya dan mendengarkan ilmu. Di sini selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau membawakan sebuah ayat Al-Qur'an yang mengulas permasalahan ini ya. Wa qad qala Allahu taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang yang mengarahkan pendengarannya, mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, dalam keadaan dia tidak lalai. Baik, ini ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa agar kita bisa mengambil manfaat dari ilmu, ada hal-hal yang kita harus persiapkan pada diri kita. Kita baca keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Kata beliau, فَتَأَمَّلْ مَا تَحْتَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ كُنُوزِ الْعِلْمِ وَكَيْفَ تُفْتَحُ مُرَاعَاتُهَا لِلْعَبْدِ وَكَيْفَ تَفْتَحُ مُرَاعَاتُهَا لِلْعَبْدِ أَبْوَابَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى. Maka coba perhatikan, ya, coba amati kandungan yang terdapat di ayat, di lafaz ayat ini, berupa perbendaharaan ilmu dan bagaimana merenungkan, memperhatikan masalah ini akan membuka bagi seorang hamba, akan membuka pintu-pintu ilmu dan petunjuk, membuka pintu-pintu mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa kaifa yanghaliku babul ilmi anhu min ihmaliha wa adami mura'atiha. Sebaliknya, bagaimana pintu ilmu itu akan tertutup ketika seorang hamba melalaikan hal ini dan tidak memberikan perhatian kepadanya. Baik, fa innahu subhanahu dzakara an ayatihi al-matruwati al-masmu'ati wal mar'iyati al-mashhudati innama takunu tadzkiratan liman kana lahu qalbun. Pertama kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah ada dua tentu saja. Pertama, ayat-ayat yang matluah, masmu'ah. Ayat-ayat yang bisa dibaca dan didengarkan. Ya, ini ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat syariah yang terdapat di dalam syariat, di dalam petunjuk Islam. juga ayat-ayat Allah yang mar'iyah al-mashhudah, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat dan dipersaksikan, yakni makhluk-makhluk Allah yang kita saksikan di alam semesta ini. Innama takunu tadhkiratan, ini akan bisa menjadi peringatan, yaitu bagi orang yang punya hati. Ya. Artinya tidak semua orang bisa mengambil pelajaran darinya. Tidak semua orang bisa mengambil faedah. Makanya tidak semua orang yang mendengarkan ayat atau mengamati ayat-ayat Allah di alam semesta akan bisa menjadikannya sebagai peringatan atau sebagai pelajaran untuk menjadikan imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa inna man adimal qalbal wa'i 'anillahi lam yantafi bi kulli ayatin tamurru 'alaihi walau marrat bihi kullu ayah. Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki hati yang bisa memahami, hati yang bisa mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan bermanfaat baginya semua ayat yang dilaluinya, meskipun semua ayat di dalam Al-Quran, semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dilaluinya, tidak akan diambil manfaatnya. Ini bagi orang-orang yang tidak punya hati. Ya, makanya hati ini kalau telah tertutup, semua kebaikan-kebaikan tidak akan bisa menjadi pelajaran bagi orang yang seperti itu keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik yang hati mereka tertutup. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Baik. Kata beliau selanjutnya, wa mururul ayati alaihi katulu isyamsi wal qamari wan nujumi wa mururiha ala man la basara lahu. Di sini beliau rahimahullah taala membuat perbandingan ya supaya kita mudah memahami. Kata beliau, ya, mururul ayat, ayat-ayat yang dilalui oleh manusia, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan alam di Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, ketika lewat dilalui oleh seorang hamba, ini seperti perumpamaannya seperti matahari yang terbit, ya, atau rembulan ataupun bintang-bintang, ya, perumpamaannya seperti ketika tanda-tanda besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini melewati orang yang tidak punya pandangan, tidak bisa melihat. Fa idza kana lahu qalbun kana bimanzilatil basir. Bimanzilatil basiri idza marrat bihil mar'iyatu fa innahu yaraha. Maka jika seorang hamba benar-benar punya hati yang hidup, hati yang bisa mengambil manfaat, maka ini sama seperti orang yang bisa melihat ketika lewat di hadapannya, ya, makhluk-makhluk besar Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan, maka dia akan bisa menyaksikannya. Walakinna sahibal qalbi la yantafi'u biqalbihi illa biamrain. Jadi perumpamaan tadi seperti orang yang buta dan orang yang melihat. Orang yang buta ketika lewat matahari terbit, rembulan muncul di langit, kemudian bintang-bintang, tidak ada bedanya bagi dia karena dia bisa melihat. Sama saja lewat atau tidak lewat. Sama seperti orang yang punya hati. Kalau lewat di hadapannya ayat-ayat Allah, kalau hatinya hidup dia akan bisa mengambil manfaat. Tapi orang-orang yang mati hatinya, buta hatinya, tidak akan bisa mengambil manfaat meskipun semua ayat lewat di hadapannya. Tapi di sini diingatkan oleh beliau, orang yang memiliki hati pun tidak akan bisa mengambil manfaat dengan hatinya kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma an yuhdhirahu wa yushhidahu lima yulqa ilaihi fa idza kana ghaiban anhu musafiran fil amani wasyahawati wal khayalati la yantafi'u bihi. Pertama, dia harus menghadirkan hatinya. Dia harus menghadirkan hatinya, mempersaksikan apa yang disampaikan kepadanya. Ya, ini ketika dia membaca Al-Quran, dia harus merenungkan dengan hatinya. Dia harus menjadikan hatinya memikirkan dan menghayati Al-Quran yang sedang dibacanya atau didengarkannya. Karena kalau hatinya gaib, tidak hadir, ya, sedang berada di alam khayalan, angan-angan dan syahwatnya, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan hatinya tersebut. Fa idza ahdharahu wa ashhadahu lam yantafi illa bi an yulqi sam'ahu wa yusghi bi kulliyatihi ila ma yu'adhu bihi wa yursharu ilaihi. Kemudian ketika dia telah menghadirkan hatinya, menjadikannya, mempersaksikannya, ini pun dia tidak akan mengambil manfaat, ya, kecuali dengan dia mengkonsentrasikan pendengarannya, mengarahkannya secara keseluruhan terhadap nasihat dan bimbingan yang disampaikan kepadanya. Ini yang terjadi pada kebanyakan manusia. Nasihat disampaikan berkali-kali, ayat Al-Quran tidak kurang dia membaca, belum lagi zikir-zikir yang disyariatkan dan ibadah secara keseluruhan harusnya memberikan manfaat kepada hati kita. Tapi waktu kita lakukan ibadah-ibadah yang agung ini, baca Al-Quran, mendengarkan ceramah, waktu melaksanakan sholat, kita tidak melibatkan, tidak menghadirkan hati, ya. Ataupun kalau orang tersebut punya hati tapi dia tidak mengkonsentrasikan pendengarannya, bagaimana ilmu akan masuk ke dalam hatinya kalau jalurnya, yakni pendengaran atau penglihatannya, tidak diarahkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menyerap dan mengambil ilmu tersebut. Ini keadaan yang terjadi pada kebanyakan manusia, sehingga ilmu yang dilaluinya tidak memberikan manfaat untuk menguatkan keyakinan mereka, menambah kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wahahuna thalathatu umur. Di sini ada tiga perkara yang diperhatikan. Ahaduha yang pertama, salamatul qalbi wa sihhatuhu wa qabuluhu. Pertama, hatinya harus sehat. Hatinya harus bersih dan mudah menerima kebenaran. Ya, ini hatinya ini benar-benar hidup dan bisa diisi dengan kebaikan. Wathani, yang kedua, yang perlu dipersiapkan yang kedua, ihdharuhu wa jam'uhu wa man'uhu minasyurudi wa tafarruq. Menghadirkan hati, menghimpunnya, yakni mengkonsentrasikannya, serta mencegahnya dari kelalaian dan tafarruq, dari bercerai-berai, pecah konsentrasinya ketika mendengarkan ayat Al-Quran atau membacanya. Al-Thalithu yang ketiga, ilqa'u sam'i wa isga'uhu wal iqbalu ala dzikri. Mengarahkan dan mengkonsentrasikan pendengaran serta menghadapkannya untuk mendengarkan peringatan atau nasihat yang disampaikan kepadanya. Ini yang perlu dipersiapkan dalam rangka mengambil manfaat daripada ilmu, dan inilah yang menjadikan seorang yang melakukan syarat-syarat ini akan bisa mengambil manfaat lebih dari orang yang tidak melakukannya. Ya, memang ini semua kembali kepada selah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana hati kita memahami penting dan butuhnya kita kepada ilmu. Kalau orang merasa ilmu itu penting, sesuatu yang manfaatnya besar, keutamaannya besar, pasti dia akan konsentrasi ketika mendengarkan ilmu, karena dia ingin ilmu itu masuk ke dalam hatinya, menetap di dalam di dalam hatinya, maka dia akan berikan perhatian untuk mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan ilmu bisa didapatkannya, apalagi ketika dia mendengarkan penjelasan dari sumber ilmu yang benar, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Qala Ibnu Athiyyah, Imam Ibnu Athiyyah rahimahullah taala berkata, "Naam, fa dzakara Allah taala al-umura ats-tsalatsata fi hadhihi al-ayah." Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga perkara ini di dalam ayat tadi, di surat Qaf tadi. Sesungguhnya inna fi dzalika ladzikra. Pada ayat-ayat Al-Qur'an terdapat peringatan, pelajaran. Bagi siapa yang bisa mengambil pelajaran? Bagi orang yang punya hati. Pertama, hatinya hidup. Hatinya memang bisa menerima kebaikan. Aw al-qasam'a, atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, maka dia harus mengarahkan pendengarannya dalam keadaan dia menghadirkan hatinya. Jadi hatinya ada dan dihadirkan, benar-benar dihimpun, dikonsentrasikan untuk mengambil pelajaran tersebut. Inilah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah menyebutkan tiga perkara ini di ayat di surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 37 tadi. Imam Ibnu Athiyyah berkata, "Al-qalbu huna ibaratun 'anil akli." Yang dimaksud dengan hati di sini maksudnya adalah akal manusia, yakni pemahaman manusia. "Id huwa mahalluhu," karena tempat manusia memahami adalah di hatinya. "Wal makna liman kana lahu qalbun wa'in yantafi'u bihi." Maka makna dari ayat ini yang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil peringatan, yaitu bagi orang-orang yang memiliki hati yang bisa memahami dan bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang disampaikan kepadanya. Masya Allah, inilah yang membedakan hamba yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menempuh tahap-tahapnya dengan orang yang tidak demikian keadaannya. Baik, qala wa qala Shibli, qalbun hadirun ma Allah la yaghfulu anhu tarfata ainin. Maksudnya di sini adalah hati yang selalu hadir bersama Allah, yang tidak pernah lalai meskipun sekejap mata. Baik, kemudian wa qauluhu, firman Allah selanjutnya masih di ayat ini, au alqas sam'a wa huwa syahid, atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, mengarahkan pendengarannya dalam keadaan hatinya hadir, tidak lalai, tidak kesana kemari, ya. Maknahu sarafa sam'ahu ila hadhil anba'il wa'idhah. Dia mengarahkan pendengarannya, mengkonsentrasikan pendengarannya kepada berita-berita yang menjadi nasihat bagi dirinya ini. Wa athbathahu fi sam'ihi, dan dia menetapkannya dalam pendengarannya. Fadzalika ilqa'un lahu 'alaihi, itulah maknanya dia melemparkan atau mengarahkan pendengarannya kepada nasihat-nasihat tersebut. Wa minhu qauluhu, sama dengan firman Allah di surat Thaha ayat ke-39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepadamu rasa cinta dariku. Ya, yakni ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam masa kecilnya, ya, didapatkan terapung di air oleh Fir'aun dan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaannya kepada hamba ini sehingga tentu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai athbattuha 'alaika, artinya aku menetapkan kecintaanku kepadamu. Ini tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Baik, wa qauluhu selanjutnya firman Allah, wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir. Qala ba'dul muta'awwilin, sebagian ulama ahli tafsir berkata, maknanya wa huwa syahidun muqbil, dalam keadaan dia hadir menghadapkan dirinya, alal amri, terhadap perkara tersebut, terhadap nasihat tersebut. Ghairu mu'ridin anhu wala mufakkirin fi ghairi ma yasma', tidak berpaling darinya dan tidak memikirkan selain apa yang dia dengarkan atau nasihat yang disampaikannya saat itu. Ini jelas benar-benar menjelaskan kepada kita, ya, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Ini menjelaskan kepada kita sebenarnya tentang bagaimana ilmu itu agar kita bisa mengambil manfaatnya. Makanya Allah turunkan ayat Al-Quran dan contohnya ayat-ayat ini supaya Al-Quran benar-benar memberikan bimbingan kepada kita, bukan hanya untuk kebaikan itu sendiri, tapi juga bagaimana caranya kebaikan itu agar sempurna masuk ke dalam diri kita. Apa syarat-syaratnya kebaikan-kebaikan itu agar benar-benar bisa kita ambil manfaat darinya. Karena kalau kita punya alat dan sarana pada diri kita, kita punya pendengaran, penglihatan, dan hati, tempat masuknya ilmu, tapi tidak kita manfaatkan, tidak tahu kita gunakan untuk mengambil manfaatnya, maka ini kan jadinya percuma, ya. Justru nanti akan menjadi pertanggungjawaban yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, karena kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah anggota badan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri manusia untuk diisi dengan ilmu, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengambil peringatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Qala wa qala Qatadah, Imam Qatadah mengomentari ayat ini berkata, hiya isyaratun ila ahli alkitab, fa ka'annahu qala inna hadhihi al-ibara la tadhkiratun liman lahu fahmun fatadabbara al-amr aw liman sami'aha min ahli al-kitabi fa shahida bi sihhatiha li ilmihi biha min kitab at-taurati wa sa'iri kutub bani Israil. Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullah taala dari kalangan tabi'in mengomentari ayat ini mengatakan, ayat ini merupakan isyarat kepada ahlul kitab, seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya pelajaran-pelajaran ini bisa memberi peringatan, menjadi peringatan bagi orang yang memiliki pemahaman yang bisa merenungkan perkara ini, atau orang yang mendengarnya dari kalangan ahlul kitab yang kemudian dia akan mempersaksikan kebenarannya karena dia telah mengetahui hal ini dari kitab Taurat dan semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Nah, ini penjelasan dari Imam Qatadah. Qala fasyahidun ala ta'wilil awal minal musyahadati wa ala ta'wilil thani minasyahadah. Maka arti wahuwa syahid dalam keadaan dia hadir, ya, menurut penafsiran yang pertama tadi dari musyahadah, mempersaksikan. Menurut penafsiran yang kedua dari syahadah, persaksian. Ya, ini tidak berbeda, kurang lebih berdekatan makna dari keduanya. Waqala Az-Zajjaj, Az-Zajjaj mengatakan makna man kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, man sarafa qalbahu ila tafahum, artinya orang yang mengarahkan hatinya untuk memahami, memahami nasihat yang disampaikan di hadapannya. Baik. Ala tara anna qawlahu summun bukmun umyun annahum lam yastami'u istima'a mustafhimin mustarshidin waju'ilu manzilati man lam yasma'. Coba kata beliau, ya, perhatikan firman Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang summun bukmun umyun, orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ya. Karena mereka tidak mau mendengarkan untuk memahami dan mengambil petunjuk, maka dijadikan kedudukan mereka seperti orang yang tidak bisa mendengar sama sekali. Ya. Jadi, mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk bisa mengambil manfaat dari pendengaran tersebut. Baik. Wa ma'na aw alqa sam'a, adapun makna dari akhir ayat dari yang ada di ayat ini, atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, mengarahkan pendengarannya. Istama'a wa lam yashghal qalbahu bighairi ma yastami. Dia mendengarkan baik-baik dan tidak menyibukkan hatinya terhadap perkara lain selain apa yang didengarkannya. Wal arabu taqul, orang Arab biasanya mengatakan alqi ilayya sam'aka. Coba arahkan kepada aku pendengaranmu. Ai istami' minni, artinya dengarkan ucapanku. Dengarkan baik-baik. wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir, artinya ai qalbuhu fima yasma'u, hatinya hadir, tidak lalai terhadap perkara yang sedang didengarkan, nasihat yang sedang didengarkannya. Qala wa ja'a fi at-tafsiri annahu ya'ni bihi ahlal kitab alladhina 'indahum sifatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dan disebutkan di dalam tafsir bahwasanya ayat ini yang dimaksudkan tentang ayat ini adalah ahlul kitab yang mereka mengetahui tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal makna, maka maknanya aw al-qasama wa huwa syahidun anna sifatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabi, atau orang yang mengarahkan pendengarannya dalam keadaan dia mempersaksikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab kitab yang diturunkan kepadanya, kepada mereka. Baik. Wa aidan fa innal ayata tadhammanat taqsiman wa tardidan baina qismaini ahaduhuma man kana lahu qalbun wa tsani man alqa sam'a wa hadara bi qalbihi wa lam yajib fa huwa hadirun hadirul qalbi shahiduhu la ghaibuh wa hadha wallahu a'lam sirral ithyani bi au dunal waw li annal muntafi bil ayati minan nasi naw'an. Baik, kata beliau, ya, juga di ayat ini tadhammana, terkandung makna taksim, pembagian, atau tardidan bainal qismain, mengulangi dua hal tadi, orang yang punya hati dan orang yang mendengarkan penyampaian yang disampaikan di hadapannya. Dua perkara ini, yang pertama yaitu orang yang memiliki hati, yang kedua orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, hatinya hadir dan tidak lalai. Maka orang ini adalah orang yang hatinya hadir, mempersaksikan dan tidak lalai, tidak gaib. Inilah rahasianya wallahu a'lam, kenapa di ayat ini disebutkan dengan au yang berarti atau, bukan dengan waw yang berarti dan. Karena orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, di antara manusia itu ada dua jenis, ada dua golongan manusia, ya. Pertama, ahaduha ahaduhuma dhul qalbil wa'i az-zakiyyi alladhi yaktafi bi hidayatihi bi adna tanbihin wa la yahtaju ila an yastajliba qalbahu wa yuhdirahu wa yajma'ahu min mawadhi'in syattatihi. Pertama, orang yang memiliki hati yang selalu memahami, ya, yang cerdas, yang dia bisa mencukupkan diri untuk mengambil hidayah dengan sedikit peringatan, tidak butuh dia untuk menghimpunkan semua hatinya, menghadirkan dan mengumpulkannya dari tempat-tempatnya yang terpisah. Bal qalbuhu wa'in zakiyun qabilun lil huda ghairu mu'ridin anhu. Karena hatinya adalah orang, hati yang selalu memahami, hatinya yang cerdas, zaki, hatinya bersih, ya, hatinya bersih, selalu menerima petunjuk tanpa berpaling darinya. Ini artinya hatinya orang yang mudah mendengarkan atau mendapatkan manfaat dari nasihat yang disampaikan di hadapannya. Fahadha la yahtaju illa ila wusulil huda fahadha la yahtaju illa ila wusulil huda ilaihi faqat likamal isti'dadihi wa sihhati fitratihi. Maka ini tidak membutuhkan upaya yang berat untuk bisa mendapatkan petunjuk, karena dia selalu mempersiapkan diri dengan baik dan karena fitrahnya masih sehat, belum terusakkan dengan penyimpangan-penyimpangan. Fa idza ja'ahul huda sara aqalbuhu ila qabulihi ka'annahu kana maktuban fihi. Maka jika datang kepadanya petunjuk, maka segera hatinya, bersegera hatinya untuk menerimanya seolah-olah petunjuk itu telah tertulis di dalamnya. Kita tahu yang namanya fitrah manusia, orang yang hatinya bersih, ketika dapat petunjuk, maka hatinya langsung akan menerimanya. Karena bagaimanapun yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan hati, bahkan hati selalu mencarinya. Ini orang yang pertama seperti ini, golongan yang pertama ini adalah orang yang sangat mudah menerima nasihat, sehingga ketika datang kebenaran, maka hatinya yang memang telah merindukan kebenaran tersebut segera menerima dan menyambutnya. Fahuwa qad adrakahu mujmalan thumma ja'al huda bi tafsili ma syahida qalbuhu bi sihhatihi mujmalan. Maka dia sendiri asalnya telah mengetahui petunjuk tapi secara global, garis besar. Maka ketika datang petunjuk kepadanya secara rinci, ya, maka ini sesuai dengan apa yang telah dipersaksikan oleh hatinya menerima kebenaran tersebut secara garis besar. Makanya tidak ada penolakan di hatinya sama sekali dan mudah untuk menerimanya. Wa hadhi halu akmalil khalqi istijabatan li da'watir rusuli. Ini adalah keadaan orang yang paling sempurna dalam menerima seruan dakwah para rasul alaihi wassalatu wasalam, kama hiya halu siddiqil akbar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ini contoh keadaan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, As-Siddiqul Akbar, siddiq yang paling besar di umat ini, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang seperti ini ketika datang kebenaran langsung gembira dia menerima. Tidak ada keraguan sedikit pun apalagi sampai menolaknya. Baik, yang kedua, man laisa lahu al-isti'dadu wal qabul. Orang yang tidak punya persiapan dan keinginan menerima kebenaran. Fa idza warada alaihi al-huda asgha ilaihi bi sam'ihi wa ahdara qalbahu wa jama'a fikratahu alaihi wa alima sihatahu wa husnahu bi nadharihi wa istidlalihi fa hadhihi tariqatu aktsarul mustajibin. Orang yang dia tidak punya persiapan atau kemauan menerima asalnya, ya, ini belum menerima dari awal, ya, tapi ketika datang kepadanya petunjuk, dia mulai mengarahkan pendengarannya, menghadirkan hatinya, menghimpun pikirannya, dan setelah dia mengetahui kebenarannya dan keindahan apa yang disampaikan kepadanya dengan pandangannya dan pengamatannya, maka dia setelah itu menerimanya. Inilah metode kebanyakan dari orang-orang menjawab yang menerima seruan para rasul. Lahum walahum nau'un darbul amthali wa iqamatul hujaji, ya, walahum nuwi'a darbul amthali wa iqamatul hujaji. Dan mereka memiliki bermacam-macam, ya, bentuk permisalan dan penegakan hujjah, wa dzikrul mu'aradhati wal ajwibati anha, dan juga disebutkan tentang bagaimana mereka mu'aradhat, kadang-kadang menentangnya, dan juga jawaban-jawaban yang disampaikan kepada mereka. Wal awwaluna humul ladzina yud'auna bil hikmah wa haula'i yud'auna bil mau'idhatil hasanati fa haula'i naw'al mustajibin. Orang yang pertama inilah yang didakwai dengan hikmah, tinggal disampaikan kebenaran mereka langsung menerima. Sedangkan orang yang kedua, golongan yang kedua ini yang didakwai dengan cara nasihat yang baik, al-mau'idhatul hasanah. Ini golongan yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama, serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah pertama dengan hikmah. Ya, ini orang-orang yang mudah menerima, langsung disampaikan kebenaran dan dia akan terima. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat yang baik, diberikan peringatan dan ancaman. Ini golongan yang kedua, ya. Tapi yang jelas keduanya ini adalah dua golongan orang yang menerima seruan dakwah, ya. Kemudian golongan yang berikutnya adalah orang yang menentang seruan dakwah, naudzubillah min dzalik. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ini penjelasan yang berhubungan dengan ayat Al-Quran yang terdapat di surat Qaf ayat ke-37, dan masih panjang penjelasan tentang ayat ini, ya, yaitu orang-orang yang menentang dakwah ini, yang tentu di antara mereka ada yang perlu diberikan nasihat yang kemudian dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa membuka hati sebagian dari mereka, ada juga yang sama sekali berpaling, maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan baca kelanjutan penjelasan tentang ayat ini di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bisa kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab di waktu yang masih ada. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan ilmu yang telah memasuki poin yang ke-121. Khotib Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab untuk kita perdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun antum dapat bertanya melalui pesan singkat melalui chat WA di 0819 896543. Untuk yang pertama kita akan angkat melalui telepon di 021 823 6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Balikpapan. Dengan Pak siapa, mohon maaf? Pak Kaderan. Pak Kaderan. Ya. Iya. Silakan Pak Kaderan. Iya. Tanya anu mengenai anu Pak, mengenai sholat suruh. Ah, kenapa Pak? Ini tidak mengerti kayak apa ini caranya. Oh baik Pak, saja Pak ya, pertanyaan Pak ya, cukup Pak. Cukup Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami pesan menjawab, silakan Ustaz. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, keluarga, dan juga untuk kita semua. Salat syuruk. Ya, beberapa riwayat yang sahih dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat ini lebih tepat diartikan atau dinamakan dengan salat isyraq, pakai alif di awalnya. Karena kalau sholat syuruk, itu syuruk artinya matahari terbit, kan tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Yang benar itu isyraq ketika matahari sudah agak meninggi, inilah waktu diperbolehkan sholat. Tentang sholat isyraq ini, ya, menurut pendapat yang terkuat disyariatkan, karena hadis yang menyebutkannya, hadis yang dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga bahkan dipraktekan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tentang keutamaannya disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah matahari meninggi sekitar 15 menit, dia salat 2 rakaat, ya, maka dia akan dapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali beliau sebutkan. Jadi cara pelaksanaannya Pak, begini. Setelah kita salat berjamaah di masjid, ya, setelah selesai kita tidak ngobrol yang lain, kita duduk berzikir, menyelesaikan zikir setelah sholat, ya, kemudian kita teruskan dengan membaca zikir pagi, ya, zikir di pagi hari, atau kita baca Al-Quran misalnya. Yang jelas jangan bicara-bicara atau jangan ngobrol, ini kita konsentrasi untuk berzikir kepada Allah. Setelah selesai zikir sholat, kita bisa baca zikir pagi dan petang, ya, zikir pagi kita, atau membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Kita tunggu sekitar 15 menit lagi, ya, baru kita berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini yang disebutkan di hadis tadi, dia akan dapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Begitu cara pelaksanaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang benar dalam petunjuk Islam ini. Barakallahu fiik. Nah. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543, ya. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Zulianto di Kepri ini. Pak Parianto, ya? Pak Zulianto. Pak Zulianto, di mana, Pak? Kepri. Kepri, Kepulauan Riau, ya, ya, Pak, ya. Baik, silakan, Pak. Ya. Ini Ustaz mau bertanya, jika kita berdoa di dalam sujud itu kita mengambil doa adalah dari Al-Qur'an dan kita ditambah Allahumma, itu bagaimana, Ustaz? Tandanya Allahumma Rabbana atusi kulubana itu dan seterusnya, itu bagaimana, Ustaz? Kita tambah Allahumma itu. Ya. Boleh tak itu, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Jurianto atas pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi, Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pendapat yang terkuat seperti yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala itu diperbolehkan, Pak, ya. Jadi kita niatkan membaca doa di Al-Qur'an itu, kita niatkan bukan membaca Al-Qur'an, tapi karena kita mengambil tentu doa, di antara doa yang baik adalah dari Al-Qur'an. Jadi memang ada larangan kita membaca Al-Qur'an waktu sujud. Tapi waktu kita berdoa kan niat kita bukan membaca Al-Qur'an tersebut. Hanya kita mengambil doanya karena kita ingin mengambil teladan dari Al-Qur'an. Jadi ini diperbolehkan. Jadi kita niatkan untuk mengambil doa yang baik, membaca doa yang baik, tapi bukan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Maka kalau seperti tadi mau ditambah dengan Allahumma lebih bagus lagi, tidak mengapa karena kita jadikan lafadznya berbeda. Yang jelas dalam hati kita meniatkan bukan untuk membaca Al-Qur'an ketika sujud, yang itu ada larangannya. Nah, barakallahu fiik. Namusat wa fiik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah Anda sampaikan, Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait tentang sujud yang ditanyakan juga, Ustaz, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya dekatnya seorang hamba dengan Allah di saat ketika sujud, Ustaz. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memperbanyak sujud. Lalu kemudian di satu hadis yang lain mengatakan bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita untuk meringankan sujud, Ustaz. Kecuali dalam sendirian, maka dilamakan sujudnya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apa makna meringankannya? Apakah cukup hanya membaca doa Subhanarabbiyal A'la, ataukah boleh tetap ditambah dengan doa-doa yang ringan ketika seorang menjadi imam, Ustaz? Demikian yang bisa, dan mohon jawabannya, Ustaz, atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa dalam sujud, ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Ini berlaku untuk semua salat yang wajib maupun yang sunnah. Adapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan salat kita ketika menjadi imam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salatnya paling ringkas tapi paling sempurna. Contoh salat yang paling ringan itu siapa? Contoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus contoh salat yang paling sempurna adalah salat beliau. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan yang seperti ini dalam hadis yang sahih, bahwa beliau tidak pernah melihat salat yang paling ringkas dan paling sempurna melebihi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini pasti benar. Sekarang oleh karena itu untuk ringkas tidak boleh kita pikirkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Karena kalau seandainya kita inginnya ringkas, pasti kita hanya baca yang wajib-wajib saja, baca Al-Fatihah, tidak usah baca surat. Kan yang penting sah salatnya. Ini keinginan orang awam. Tapi kita yang orang yang paham agama, tentu kita sesuaikan makna ringkas ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih ringkas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika salat Isya, beliau memerintahkan setelah baca Al-Fatihah misalnya baca Subbihisma Rabbikal A'la dan yang setara dengan ayat ini. Ini yang makna ringkas. Waktu salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat yang agak panjang. Ini makna ringkas dan paling sempurna. Ya paling tidak kita dekati makna ini. Kita dekati bacaan yang seperti ini, karena kalau tidak, Bagaimana mungkin kita mengikuti keinginan orang awam kemudian kita meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harusnya dekatkan orang awam agar faham sunnah, agar mengamalkan sesuai dengan sunnah, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau masalah keinginan semua orang inginnya ringkas, inginnya bacaan yang pendek-pendek. Bagaimana kalau begitu kita akan bisa menghidupkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka otomatis ketika kita bacaan kita panjang, berarti sujud kita juga akan panjang nantinya, karena kita tahu pelaksanaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu rukun-rukun dalam pelaksanaan salat itu panjangnya hampir sama, seperti disebutkan di dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Berarti kalau bacaan di waktu berdiri agak panjang, berarti waktu ruku, bangkit dari ruku dan sujud nanti agak panjang juga sesuai dengan diri. Oleh karena itu ini kita sesuaikan, ya, waktu kita menjadi imam kita dekatkan pemahaman dengan apa yang dikerjakan di dalam sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kita kadang-kadang kurangi sedikit, yang jelas kita berusaha sambil kita jelaskan kepada masyarakat kita agar mereka mengenal sholat yang terbaik, yang paling sempurna dan paling ringkas, itulah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Lafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita kembali angkat pertanyaan Ustaz melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, nah silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Mardi, Umu Imam dari Aceh. Umu Imam dari Aceh, silakan. Nah, mau bertanya tadi waktu sholat Isyak jam berapa ya tepatnya, maksudnya biar tahu lah gitu. Muhammad bilang, Muhammad waktu sholat Isyak. Isra tadi yang dari sebuah makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu yang dari Aceh tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua, ya. Jadi untuk mengetahui waktu sholat isyraq tadi kan sudah kita katakan, dan hadisnya memang menyebutkan demikian, setelah matahari terbit kita tambahkan sekitar 15 menit seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, antara 13 sampai 15 menit. Ini setelah itu sudah masuk waktu isyraq, dan ini adalah awal waktu sholat duha. Jadi sudah boleh juga sholat duha ketika itu. Misalnya kalau kita ingin lanjut ya boleh, ya misalnya kita berjamaah di masjid. Cuman ya namanya waktu duha kan ada hadis yang lain yang menyebutkan salat duha itu lebih utama kalau kita akhirkan, sudah matahari sudah panas, karena ada keutamaan tersendiri menjadikan salat duha itu diakhirkan. Jadi kalau waktu salat isyraq, caranya kita mengetahui, ya Ibu, kita lihat dulu, kita lihat saja sekarang untuk mudah jadwal waktu salat masing-masing daerah. Contoh di sini saya lihat ya, jadwal waktu salat di Aceh disebutkan di sini matahari terbit, ya, di sini disebutkan matahari terbit itu waktunya jam 6.30. Berarti 15 menit, berarti jam 6.45 untuk di Aceh, ya, karena sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Jadi gampang kita lihat di jadwal waktu sholat yang ada di handphone kita, kemudian kita tambahkan sekitar 15 menit, maka ini insya Allah sudah bisa kita laksanakan sholat isyraq ketika itu. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang semakna Ustaz dari, dan masih seputar tentang sholat Ustaz. Ustaz mau dijelaskan apakah sholat istiqorah boleh dilakukan terus menerus Ustaz, misalnya 2 kali, 3 kali, atau hanya sekali saja Ustaz, dan apakah dilakukan terus sampai mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dari permintaan di dalam sholat istiqorah Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, apakah dalam satu kali salat istiqorah boleh meminta satu atau dua permasalahan Ustaz, atau hanya cukup satu saja Ustaz? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum dan kepada kita semua. Pertama, Salat istikhara apakah boleh lebih dari satu kali untuk satu masalah yang kita minta kepada Allah sampai dapat jawaban yang kita yang sesuai dengan yang atau yang kita inginkan? Yang saya pahami dari penjelasan sebagian para ulama yang menjelaskan masalah ini, ya, salat istikhara itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja untuk satu urusan kita. Kemudian masalah jawaban di sini jangan sampai kita salah paham. Kita mungkin menyangka jawaban itu harus ada tanda-tanda tertentu, tidak. Jadi kalau kita ingin melaksanakan satu urusan misalnya, ya kita istikharah kepada Allah sebelum kita lakukan. Kemudian apa yang Allah lapangkan kita, yang Allah mudahkan, kita teruskan, kita kerjakan hal tersebut. Ya, kita kerjakan. Nanti kalau memang ada penghalang yang menghalangi, di sini kita dapatkan insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berarti menginginkan untuk kita tidak jadi melanjutkan masalah ini. Jadi satu cukup dengan satu istikharah. Setelah itu kita melangkah, melakukan apa yang kita ingin lakukan tadi. Nanti kita akan lihat jika Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, mudah-mudahan itu yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, berarti Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita untuk ke arah yang lain yang lebih baik. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama atau sebagian dari para ulama tentang masalah ini, yaitu salat istikhara hanya satu kali saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalam satu salat istikhara boleh mengungkapkan dua permintaan? Saya belum pernah dapatkan tentang dua permintaan. Yang saya ketahui selama ini, satu salat istikhara ya satu permintaan. Kalau ada perkara lain yang kita lakukan atau kita ingin minta petunjuk Allah, maka kita laksanakan salat istikhara yang lain, ya, karena masing-masing permintaan itu satu dengan satu salat istikhara. Itu yang saya pahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fiik. Namun satu fiik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, dan berada di mana? Dengan Ibu Saminah, berada di Cibinong. Ibu Saminah. Wafik barakallah. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya baru ingin bertanya. Alif Lam Mim, misalnya alif 10 pahala, mim 10 pahala, 30 pahala. Nah, mohon nasihat, gimana pahala kebaikan-kebaikan yang kita dapat di mohon nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Umar, antum tahu tadi pertanyaannya, inti pertanyaannya apa? Saya sudah paham awalnya, cuma pas pertanyaannya tadi saya kurang dengarkan, kurang jelas pertanyaannya. Baik Ustaz. Nah Ustaz, dari kami pun tuh kurang menyimak dengan jelas, serta memang ada sedikit suara yang tidak begitu jelas kami tangkap Ustaz, takut kami juga salah memahami pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita akan biar saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami saja, ya, supaya tidak kecewa beliau. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Cibinong tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Jadi pertanyaannya tadi sudah pas, ya, benar. Alif lam itu masing-masing huruf akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka tentu semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, dan kita ingatkan di sini bahwa membaca Al-Qur'an yang sempurna manfaatnya itu adalah membaca yang disertai dengan perenungan, kita pahami isinya. Karena kita ingin hati kita juga ikut merenungkan. Tadi kan sudah kita bahas, kalau cuma sekedar membaca tapi tidak faham isinya, bagaimana hati kita akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Bagaimana akan tumbuh iman di hati kita? Bagaimana akan hilang kotoran-kotoran penyakit hati? Maka ini semua bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Jadi yang paling penting di sini, kita semangat membaca Al-Quran dan juga semangat memahami kandungannya, agar lisan kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, hati kita juga seiring dengan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia, hati kita juga bisa mengambil pelajaran, bisa menjadi sebab kuatnya iman di hati kita, bersihnya kotoran-kotoran penyakit kita, semakin menguatkan iman dan menguatkan kecintaan, ketakutan, dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Nah Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon Ustaz di 0218236543 untuk yang selanjutnya. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dan berada di mana? Marjuki di Depok, Pak. Dengan Pak Marjuki di Depok. Silakan Pak Marjuki. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya kan kebetulan banyak waktu di jalan ya. Terus saya biasanya kalau di jalan itu sebelum saya tahu roja itu lebih banyak saya di jalan itu sambil berzikir, sambil tasbih gitu kan. Sambil mengisi waktu di jalan gitu. Cuma sekarang kan setiap hari di jalan tersebut saya tuh gak lepas radio roja gitu. Nah itu kalau saya lagi mendengarkan tojia atau seperti ini itu, saya boleh gak sambil bertasbih ya? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marjuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah semangat beliau dalam melakukan kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya. Mengenai masalah kegiatan beliau yang banyak di perjalanan ketika mungkin ke tempat kerja sehingga tadinya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat ini dia mengisi waktunya dengan banyak mendengarkan siaran kajian di Radio Roja atau nah, di Radio Roja. Bolehkah ketika dia sedang mendengarkan kajian kemudian sambil berzikir, membaca tasbih dan seterusnya? Kita katakan dalam hal ini ya, ibadah-ibadah ini masing-masing punya keutamaan. Ada orang-orang tertentu yang di saat-saat waktu luangnya dia dianjurkan lebih memperbanyak berzikir karena mungkin dia sedang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan perbanyaklah zikir dan renungkan isinya ketika itu. Ada juga orang-orang yang dia butuh untuk mengetahui masalah tertentu yang mungkin saat ini dia bisa dengarkan di kajian di Radio Roja, pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Maka dia, kita katakan, dengarkanlah baik-baik dan konsentrasi, jangan dulu lakukan yang lain karena ini dibutuhkan, misalnya berhubungan dengan pekerjaannya atau apalagi berhubungan dengan masalah pelaksanaan kewajiban, berhubungan dengan masalah iman yang butuh untuk dia segera memperbaiki diri padanya. Tapi ada hal-hal yang mungkin kajian-kajian yang mungkin dia sudah bisa dengarkan dengan santai ya. Tetap dia berusaha dengarkan, kadang-kadang dia mungkin berzikir, mungkin kadang-kadang ada pertanyaan yang belum dijawab oleh ustaz atau dia sudah bisa mendengarkan sepintas pertanyaan tersebut sambil dia berzikir. Tidak mengapa, karena ada sebagian orang tertentu yang mungkin dia telah terbiasa berzikir kepada Allah. Kita katakan jangan sampai dia meninggalkan zikirnya, tetap dia memperbanyak dan membaca zikirnya tersebut dan juga tetap berusaha untuk bisa mendengarkan kajian yang disampaikan agar kita bisa mendapatkan beberapa faedah dan keutamaan sekaligus dari kegiatan-kegiatan kita di waktu luang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat Ustaz yang kami gabungkan dari dua pertanyaan Ustaz. Ustaz, apakah makmum yang masbuk bila imam sudah selesai sholatnya, maka makmum yang masbuk bisa jadikan imam Ustaz? Dan apakah diperbolehkan orang yang baru datang menjadikan makmum yang masbuk tadi menjadi imam Ustaz? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, ketika saya sebagai seorang makmum lalu saya dapati seorang imam akan melaksanakan sholat dan memberitahukan bahwasannya dia sedang melaksanakan sholat yang dijama Ustaz, dan sedangkan saya baru akan sholat yang pertama, sholat zuhur dengan asar misalnya Ustaz, kemudian dia akan menjama asar Ustaz dan saya melaksanakan untuk sholat zuhur, apakah diperbolehkan saya berjama dengan imam tersebut Ustaz? Terima kasih atas jawabnya Ustaz dan penjelasan Ustaz. Silakan. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Untuk yang pertama, menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Ya, penjelasan yang saya pernah baca dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini tidak dicontohkan di zaman para ulama, salah di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi yang sesuai dengan sunnah adalah kita membentuk jamaah sendiri bagi pendapat yang membolehkan jamaah kedua. Yakni tidak diperbolehkan menjadikan, tidak ada contohnya menjadikan masbuk sebagai imam. Baik itu sesama masbuk ataupun datang orang yang baru kemudian menjadikan masbuk sebagai orang yang masbuk menyempurnakan salatnya sebagai imam. Ini tidak dicontohkan di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin melaksanakan berjamaah untuk jamaah berikutnya ya, maka bentuklah jamaah yang kedua. Ini bagi pendapat yang membolehkan jamaah yang kedua, maka lebih baik dibentuk jamaah yang kedua sesama mereka-mereka yang datangnya terlambat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, seorang yang bermakmum di imam yang melaksanakan misalnya salat jamak asar sedangkan dia baru salat dhuhr, apakah boleh? Maka jawabannya boleh, tidak mengapa dalam masalah ini ya. Kita niat sesuai dengan salat yang belum kita lakukan, imamnya juga melaksanakan sesuai meniatkan sesuai dengan salat yang dia akan laksanakan. Ya, kalau seorang makmum di dalam hadis yang sahih saja, makmum yang sedang melaksanakan salat yang wajib, bisa imamnya adalah orang yang melaksanakan salat sunnah seperti kisah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, kemudian dia pulang menjadi imam di salat yang sama untuk kaumnya, berarti dia sedang melaksanakan salat sunnah. Dia bisa mengimami orang yang melaksanakan salat wajib. Maka menunjukkan perbedaan niat antara makmum dan imam ini tidak mengapa. Maka masing-masing melaksanakan salat sesuai dengan niatnya. Baik, barakallahu fiik. Ini jawaban dari dua pertanyaan tadi yang mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi sebab kebaikan dan bekal yang baik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.